Artis yang satu ini asli kelahiran kota Budak Gresik. Tergolong artis gaulnya Jawa Timur. Ada Ramayana, ada Make Pro Shooting, juga ada Republik Tenggo. Ayu Arsita, Yu Palapa. Kembang kangenku, Selamat siang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Panas, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.